Mitra Bisnis, pengusaha meminta pemerintah mencabut sektor pendidikan dan kesehatan yang saat ini berada dalam daftar negatif investasi, agar asing bisa berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini demi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda soal ini? Mahasiswa ada 6 juta, dosennya cuma 150 ribu, idealnya itu 300 ribu, jadi dosennya kurang. Jumlah dokter di Indonesia sangat sedikit, dokter-dokter antriannya panjang sekali. Kalau kita hambat, kalau kita tidak bolehkan asing itu masuk, orang-orang kaya itu gampang solusinya. Berobat ke luar negeri. Nah pertanyaannya, mana lebih untung? Kalau hospital asing itu masuk, susternya pasti orang Indonesia. Dokternya sebagian besar pasti orang Indonesia. Yang agak kacau kan manajemennya. Nah itu yang mungkin asing itu. Jadi tidak ampuh untuk menekan orang Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau dalam kaitannya sama current account, lebih positif mengundang mereka masuk ke Indonesia. Nah pertanyaannya adalah, sekarang rumah sakit dan sekolah itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Anda sebutkan saja, perusahaan-perusahaan besar itu sepatutnya justru menjadi ujung tombak yang bisa bersaing dengan luar negeri. Tapi mereka sendiri yang takut. Mungkin saya salah ya, mereka sendiri yang takut, buka aja lah, kalau menurut saya, buka aja lah, tapi jangan 100%, jadi misalnya 50% boleh dimiliki oleh domestik gitu, buka saja, supaya rumah sakit di Indonesia juga berbenah, kalau enggak ya seperti sekarang ini kan malpraktek gitu-gitu kan, jadi posisi konsumen itu lemah. Nah yang harus dilakukan adalah gini, ada rumah sakit yang milik Indonesia tapi dokter-dokternya luar negeri, jadi kan persoalannya di situ. Nah silahkan bikin rumah sakit sebagus-bagusnya di Indonesia, tapi dokternya harus memenuhi syarat tertentu. Jadi misalnya apa, dokternya wajib bisa berbahasa Indonesia, dokternya harus lulus sertifikasi dokter Indonesia gitu, jadi dipersulit dokternya datang. Tapi industrinya tetap boleh masuk ya Pak? Nggak apa. Apa bedanya sama si Lotte? Apa bedanya sama Carrefour? Apa bedanya kesehatan sama retail? Iya kan? Ya itu kan gitu. Dan justru barangkali ada alih teknologi macam-macam seperti itu. Rakyat yang kita lindungi. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.